ikutan balik tanganku sing tansah hati-hati tekanmu. Naliko waya bengi mripatku ora bisa mereng, merko tanganku kependam tansah pengen nyanding sakit depres mereng.